Konsultasi Syariah. Mertua Nabi Musa. Pertanyaan, benarkah mertuanya Nabi Musa adalah Nabi Shu'aib? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada beberapa keterangan dalam Al-Quran terkait nama kota Madian dan perjalanan Musa alaihi salam. Pertama, Allah menyebutkan bahwa daerah yang didatangi Nabi Musa ketika beliau melarikan diri dari kerajaan pasukan Fir'aun bernama Madian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, tatkala dia Musa menuju negeri Madian, ia berdoa, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apa maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Quran Surat Al-Qasas ayat 22 dan 23. Kedua, tidak ada keterangan bahwa orang tua yang menikahkan Musa dengan putrinya bernama Shu'aib. Allah menyebutnya dengan Syekhun Kabir, yaitu orang yang sudah tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Quran Surat Al-Qasas ayat 23. Ketiga, Allah juga menyebutkan bahwa nama kota yang didakwahi Nabi Shu'aib adalah kota Madian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka, Shu'aib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Quran Surat Al-A'raf, ayat 85. Keempat, bahwa rentang masa antara kaum Nabi Lut yang dibinasakan dengan kaum Nabi Shu'aib tidaklah jauh. Karena itu, ketika Shu'aib mengingatkan kaumnya, beliau ingatkan akan azab yang menimpa kaum Lut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, mereka berkata, hai Shu'aib, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Soleh. Sedang kaum Lut tidak pula jauh waktunya dari kamu. Quran Surat Hud ayat 87 hingga 89. Dan kita tahu, kaum Lut hidup semasa dengan Nabi Ibrahim. Dibuktikan dengan peristiwa ketika malaikat yang diutus menghancurkan kaum Lut, sebelum mendatangi Nabi Lut, mereka mendatangi Ibrahim alaihi salam. Berarti masa Nabi Shu'aib berdekatan dengan masa Nabi Lut. Sementara Musa adalah keturunan Bani Israel, jauh dari zaman Ibrahim. Ibnu Katsir menyebutkan lebih dari 400 tahun. Musa jauh setelah Yusuf. Sementara Yusuf keturunan Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Kita tidak tahu berapa generasi antara Ibrahim dengan Musa. Sehingga secara perhitungan waktu, aneh jika Musa bertemu dengan Shu'aib yang zamannya berdekatan dengan Lut. Keterangan dari hadis. Di samping informasi dalam Al-Quran, Nabi SAW juga menyebutkan keterangan tambahan dalam hadis bahwa Nabi Shu'aib adalah Nabi dari Arab yang berbahasa Arab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan beberapa hal terkait para nabi. Di antara yang beliau sampaikan kepada Abu Dzar adalah ada empat nabi dari Arab, yaitu Hud, Saleh, Shu'aib, dan nabimu ini, wahai Abu Dzar. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Sementara diskusi antara Musa dengan mertuanya dilakukan tanpa penerjemah, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, yang artinya, berkatalah dia, orang tua Madian, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Dia Musa berkata, itulah perjanjian antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu, aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Quran Surat Al-Qasas ayat 27 dan 28. Ayat di atas menceritakan percakapan antara Musa dengan mertuanya soal mahar pernikahan, dan mereka lakukan tanpa penerjemah. Jika mertua Musa adalah Syu'aib, tentu berbeda dengan bahasa Musa, karena Musa berasal dari Bani Israel yang bahasanya bukan bahasa Arab. Dari keterangan di atas, ada beberapa hal mendekati yang bisa kita simpulkan. 1. Ada kesamaan nama daerah antara tempat dakwah Nabi Syu'aib dengan mertuanya Musa, yaitu Madian. 2. Mertua Nabi Musa adalah orang tua di Madian, dan beliau bukan Nabi Syu'aib. Dan pendapat ini yang dinilai kuat oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dengan pertimbangan surat Hud ayat 89. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.